Fa insyaallah dalam pertemuan yang akan datang hari Rabu dan Kamis. Pada pembahasan kita yang akan datang, insyaallah akan kita bahas tentang nusyuzul mar'ah ala zawjiha. Dosa istri terhadap suaminya. Paham kaum muslimin? Pembahasan ini adalah pembahasan yang mengembirakan para kaum pria. Nah, dosa istri terhadap suami. Apa kira-kira ada? Ada. Yang disilakan dengan nusyuz. Nah, insyaallah itu yang akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang protes, tolong nanti dibahas dosa suami terhadap istri. Mungkin ada di rumah-rumah mendengar, waduh, istri terus saja yang dibocokkan. Sekali-kali dibahas dosa suami terhadap istri. Suatu saat nanti akan ada babnya. Wah, ini mengembirakan juga bagi para kaum apa? Ibu-ibu. Ada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab.